وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقع جملة خبرية مرتبطة بالواو والضمير له خرجوا من ديارهم وهم ألوف. أو بالضمير فقط. نهو اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أو بالواو نهو لئن أكله الذئب ونحن عصبة. طيب perhatikan di sini. Ini masih hal ya, bukan tamyiz kan? Wa yaqa'u jumlatan khabariyatan. Ya, dan hal ada pula yang dia terletak sebagai jumlah khabariyah, kalimat berita. Murtabitatan bil waw, namun dia berkaitan dengan waw wad dhamir, dan waw dan dhamir sekaligus. Ya. Waw dan dhamir. Contoh kharaju min diyarihim wa hum uluf nadhira. Kharaju fi'il fa'il, min diyarihim jar majrur muta'alliq dengan kharaju fi'il. Ya, min diyarihim. Haknya itu hak, perhatikan min diyarihim mudhaf ilaih dari diyar. Ya. Wahum, hum uluf mubtada khobar. Jumlah hum uluf hal min waw haliyah. Ya. Afwan. Wahum uluf hal min al waw fi kharaju. Jadi sahibul hal mana? Domir waw. Ya, domir waw. Kharaju min diyarihim wahum uluf. Ya. Baik, perhatikan. Ya, mereka itu keluar dari kampung mereka, sedangkan keadaan mereka yang ketika mereka keluar berjumlah beribu-ribu. Ya. Keadaan mereka ketika mereka keluar itu jumlahnya beribu-ribu. Keadaan mereka wahum, nah, dan keadaan mereka, ya. Ya, perhatikan wahum. Ya. Ini perhatikan wahum, humnya itu kemana? Domir waw kharaju min diyarihim wahum uluf. Ya, wahum uluf. Warabit, mana rabit? Warribat, penghubungnya antara di antara keduanya adalah waw dan domir. Waw di kharaju dan domir wahum uluf. Ya, wahum uluf, bukan di diyarihim ya, tapi di hum. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Ini jelas ini? Jelas enggak? Nanti ada syarahnya lagi. Jadi jumlah atau kalimat wahum uluf itu berkedudukan sebagai hal dari fa'il kharaju itu waw yang berkaitan dengan domir. Ya, yang berkaitan dengan domir yaitu domirnya hum. Ya, domirnya hum. Au bidomir faqat, atau berkaitan dengan domir saja. Ya. Ya, atau berkaitan dengan domir saja. Contoh, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Berkaitan dengan domir saja, perhatikan. Ihbitu, turunlah kalian, sebagian kalian jadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, ladhi'irab. Ya, ladhi'irab. Mana irab nomor berapa itu? Nomor 2 ya. Ya. Ah, sebelum di irab kita terangkan dulu lafaz ba'dukum itu menjadi mubtada. Perhatikan. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi ba'dukum itu mubtada. Lafaz adu khobar. Ya, sedangkan li ba'din itu berkaitan dengan khobar. Ya. Ihbitu ba'dukum liba'din adu. Jadi liba'din jar majrur muta'alliq dengan khobar. Nah, jumlah ba'dukum liba'din adu mubtada khobar itu menjadi hal. Menjadi hal dari mana? Dari fa'il ihbitu. Yaitu mana? Waw domir. Kan ihbitu takdirnya apa? Turunlah kalian antum gitu kan. Nah, yaitu lafaz antum yang tersimpan. Ya. Taib. Lihat di irob. Ihbitu fi'il amr mabni ala hadaf nun. Al-waw fa'il ba'dukum mubtada wal kaf mudafun ilaih li ba'din jar majrur muta'alliq dengan adu. Ya, adu itulah khabar jumlah ismiyah hal minal waw. Ya. Dari waw yang ada di mana? Di ihbitu. Ya, warabit bainuhuma al-kaf. Ya, rabitnya mana? Ihbitu ba'dukum kum itu. Ba'dukum. Rabitnya berarti kaf, domir. Ya, barakallahu fiik. Rabitnya, rabit yang menghubungkan antara hal dengan sahibul hal. Paham enggak sini? Rabit yang menghubungkan antara hal dan sahibul hal. Harus ada rabitnya. Ya. Harus ada rabitnya. Ya, misalkan begini. Zurtuka wa anta naimun. Zurtuka wa anta naimun. Ya, zurtuka. Maka rabitnya mana? Rabitnya mana? Wa anta naimun. Zurtuka wa anta naimun. Ini kan zurtuka fi'il fa'il wa waw haliyah. Ini berarti contoh yang pertama, berarti ya waw dan domir. Huruf waw haliyah dan domir. Zurtuka wa antum naimun. Berarti yang pertama, rabit yang pertama waw. Yang kedua domir di anta. Kembalinya ke mana? Ke kaf. Ya. Itu rabitnya. Paham enggak sini? Itu rabitnya. Yang sahibul halnya adalah zurtuka di anta itu. Nah, sekarang domir aja enggak pakai waw haliyah. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Baik. Berarti rabitnya domir. Ya, domir. Baik, barakallahu fiik. Domirnya mana? Ihbitu ba'dukum adu. Domirnya mana? Kaf gitu. Rabitnya di situ adalah kaf. Ya. Sama kalau kita mengatakan begini. Ya. Tafaddali ya ukhti. Ya. Manzilatuki thayyibah, misalkan. Atau ali manzilatuki, jangan tafaddali, atau kita katakan ya la tahzani ya ukhti, jangan kamu bersedih ya ukhti, ya. Jangan kau bersedih ya ukhti. Zawjuki ya. Muwahidun misalkan. Muwahidun. La tahzani ya ukhti. Zawjuki wahidun. Ini rabitnya berarti apa ini? Waw haliyah enggak ada. Berarti apa? Domir. Domir yang mana? Ki, nah itu rabitnya ke mana? Hah? Ke nun muan, ke ya apa namanya? La tahzani nun muannasah mukhatabah. Nun muannasah mukhatabah. La tahzani. Ya. Kan aslinya tahzanina. Ya. Fa'ilnya mana? Nun muannasah. Fa'ilnya bukan ya. Bukan nun. Ya muannasah mukhatabah. Ya muannasah mukhatabah. Bukan nun. Nunnya bisa di hadap. Ya. Ya muannasah mukhatabah. Cocok enggak? Cocok. Nah, kayak begitu. Udah ngerti sini? Ah enggak, ini kau. Puyeng deh kayaknya. Sini ada spidol enggak? Ayo sini. Ada spidol enggak? Miskin lagi. Hah, gimana mau ngejelasin? Rasain deh. Spidol aja enggak ada. Enggak ada spidol. Hah? Sudi, ada spidol enggak? Hah? Rasain deh. Mau saya jelasin. Mau ngerti, mau enggak, kayak bodoh. Wah, kalau saya mau jelasin di papan tulis. Apain saya cuap-cuap. Ini kau belum ngerti? Nah, rasain. Saya sendiri, kenapa enggak bawa spidol? Papan tulis ada, spidol enggak pernah dibawa. Nah, males. Nah, nikmatin deh tuh ya. Nah, awas kalau enggak paham nanti suruh tanya. Tanggung sendiri. Berikutnya, au bil waw atau dengan huruf waw saja. Waw saja, enggak ada domir. La in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah. Ya. Seandainya jika dia benar-benar dimakan serigala, kami ini dalam keadaan kami orang yang kuat. Perhatikan jumlah wa nahnu usbah. Nahnu usbah mubtada khabar itu sebagai jumlah hadiah bimani nasbin. Ya. Ya. Wa nahnu usbah. La in akalu hudib. Mana rabitnya yang menghubungkannya? Waw saja. Lihat di irob. La in lamnya lam waqi'ah fi jawabi qasam. Ya taqdiruhu wallahi la in akalu hudib. Lain innya harfu syart jazim ya jazimu fi lain, ini jelas akala fi syart fi madi dia akala hu maf'ul bi muqaddam adzibu fa'il fa'il muakhar seandainya serigala memakannya ya waw hal nahnu mubtada usbah khabar jumlah nahnu usbah hal min minna adzib ya. Sahibul halnya adalah adzib. Ya. Segala warabit yang menghubungkan di antara keduanya apa? Al-waw faqat. Waw saja. Sudah? Ah, baca sekarang sarahnya. Antum yang terangin. Hah? Antum yang baca terus antum yang terangin. Sudi, baca. Awas gak ngerti ya. Nah, saya udah terangin tadi. Masalah antum belum paham. Ya, saya sendiri kenapa gak bawa spidol. Itu sama. Kalau ada ai berarti sama. Wa qawluhu jumlatan ay ismiyatan aw fi'liyatan gitu. Terus fayuhkamu ala mahalliha binasbi wa qawluhu khabariyatan ay muhtamilatan bi sidqi wal kadibi bi dhatiha ala ma taqaddama di babit mausuli. Bacanya rayuh kamu ala mahadiyah bin nasbi wa qawluhu khabariyatan ay tus muhtamalah. Ila waqa'at halan fala muddalaha min rabitin yabituha bisahibil hali imma alwaqu wal dhamiru ma'an bitab liyakin rabiti au ahadihima famithalul rabiti bihima ma'al jumlati al ismiyati wa ma dhakarahu al musannifu. Fa inna jumlata mudhof jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin halun min minal wawi fi kharju wal rawitu bainal hali wa sahibihi al wawu wa dhamiru. Coba antum terjemahin apa? Paham enggak antum? Jangan terjemahin letterlock ya. Enggak terima terjemahan letterlock. Hah? Ada? Oh, ntar dulu. Tadi lo orang udah sarong. Tadi kenapa enggak dikasih? Hah? Ini kenapa enggak dikasih? Hah? Baru ingat. Bawa terus. Kok perlu taruh sini? Kan enggak ada orang masuk. Nah, ya, Suidi. Nah, perhatikan di sini. Ngerti enggak? Ya. Dia hal terletak sebagai jumlah. Ya, jumlah khobariyah. Ya, jumlah khobariyah itu bukan mubtada khobar. Bukan begitu. Nanti aku akan jelaskan. Baik jumlah ismiyah atau fi'liyah yang bentuknya khobar. Yang bentuknya khobar. Ja'a Zaidun, bentuknya khobar ya? Khobar itu namanya jumlah khobariyah. Ya, Zaidun qa'imun, jumlah khobariyah. Nah, itu dia sama. Terus fayuh kamu berarti misalkan kayak tadi ya, wanahnu usbah itu jumlah wanahnu usbah fi mahdi nasbin sebagai hal. Terus muhtamalah, apa arti muhtamalah? Antum enggak paham ini. Tadi baca-baca apaan kok enggak paham? Niko, baca apaan tadi? Apa muhtamalah Niko? Wah, enggak benar ini. Eh, sebelumnya udah baca belum buku ini? Sidi. Hah? Udah, terus baca doang enggak ngerti. Raymond, apa muhtamalah? Digunakan apaan? Nah, yang digunakan gitu. Siapa yang tahu? Hah? Ah, ai muhtamalah yang ada kemungkinan lisidik wal kadib itu. Khobariyah khobar yang ada kemungkinan benar atau dusta dalam kabarnya tadi. Terus pada zatnya tadi, ya, zat dari jumlah tadi, fi zatiha, fi zati jumlah, ya, kan jumlah khabariyah. Ya. Terus, alama taqaddama berdasarkan penjelasan yang lalu. Ditempatkan idza waqa'at menempatkan apa menempatkan jika dia terletak sebagai hal maka mesti pada di pada jumlah tersebut dari itu terjemahan letterlock itu. Ya, maka dia mesti memiliki rabit. Lamnya itu laha, lamnya itu lam tamlik. Ya, kepemilikan, maka dia mesti memiliki rabit, pengikat, penghubung. Terus yang dia mengikat yarbituha bi sahibil hal. Yang mengikat dia, mengikat tadi jumlah tadi dengan sahibul hal, mengikat antara dia dengan sahibul hal. Kayak contoh yang dibuka musannif tadi yang pertama apa? Misalkan ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya. Yang mengikatkan sahibul halnya domir waw ihbitu. Yang mengikatnya mana? Ba'dukum kum. Ini cocok. Dengan waw, ini wawnya di sini bukan waw ya, mewakili hum, bukan antum, yang namanya juga fil amr. Fil amr itu hanya ditujukan kepada mukhatab. Ya, mukhatabun, mukhatabun, mukhatabah. Ya, terus siapa yang baik? Imma biwaw wa domir ma'an. Apa ya? Apa baik, apakah itu dengan waw dan domir ma'an? Apa arti ma'an? Apa arti ma'an? Secara bersamaan. Terus litaqwiyah. Ayo terus. Ini baca doang kagak ngerti artinya, ini bahaya ini. Nah. Litaqwiyah. Enggak tahu. Digunain kamu semuanya kamu sendiri. Ama enggak ngerti. Apa Niko? Niko, antum apa? Jangan mau cuman denger-dengerin aja lah. Apa Niko? Tadi di matan ada enggak kata-kata litaqwiyah? Ada enggak di matan tadi? Hah? Enggak ada ya? Takwiyah untuk menguatkan. Ini parah ini, woi. Aduh, ini kok ini enggak saya udah enggak terima lagi antum apa namanya? Cuman jadi nyimakers, enggak ada lagi itu mesti aktif antum semua. Ya, udah enggak ada lagi jadi nyimakers gitu. Enggak bisa. Ya. Mesti aktif antum. Buka kamus, kapan mau bisa aja kalau begitu jadi nyimakers aja. Cuman baca terus nyimak artinya apa. Enggak ada lagi cerita kayak gitu. Hatta pelajaran mutamimah sekalipun. Enggak bisa. Otomatis pelajaran kita jadi lama ini selesainya. Tapi enggak apa-apa biarin. Kalau kitab enggak selesai ya itu resiko. Ya. Mesti aktif. Mesti maksa buka kamus. Kalau enggak antum kapan mau bisanya. Emangnya antum orang Arab. Males buka kamus. Gak bisa itu, ya, nggak ada itu, ya. Pokoknya nggak ada nyimakers di sini satupun orang nggak ada yang nyimakers, mesti aktif, nggak ada. Terus ini baca, pokoknya yang baca terjemahin, nggak ada urusan. Moniko, Musyudi baru kali pun nggak bisa, pokoknya terjemahin. Terus. Ada yang ngerti sini? Udah. Terus antum udah baca belum tadi? Pamisalur rabti. Udah. Apa contoh? Baca terus terjemahin. Maka contoh dan domir di antara keduanya yaitu bersamaan dengan jumlah ismiyah. Ini apa-apa yang apa-apa? Apaan itu apa-apa? Yaitu yang telah disebutkan, gak usah diterjemahin letter ma apa-apa, pusing orang dengerinnya. Ya, wa misalu arabti bihima, contoh rabit dengan keduanya, keduanya itu berarti apa? Waw dan domir. Ya, ya ma'al jumlatil ismiyah. Yang kalau itu jumlah ismi, ialah mudzakkarul musannif. Yaitu ialah apa yang telah disebutkan oleh musannif. Apa-apa. Apaan apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, jangan terlek. Kita terjemahin ke bahasa kita. Yang mudah kita pahami. Jangan terlek. Semua ini huruf artinya apa. Ini. Ya, siapa yang ngerti kayak gitu. Antum aja enggak ngerti antara maksudnya apa. Ya, diterjemahin ke bahasa kita. Terus. Kalau saya jumlah kaum penduduk posisi menempat nasab. Yang menempati posisi nasab sebagai hal. Dari waw. Waw itu berarti sahibul hal, ya terus. Pada isim pada fi'il amar yaitu khuruju. Khuruju fi'il amar, canggih juga antum. Kenapa? Ah, fi'il mudhari ya, ada ya. Fi'il apa? Isim fa'il kali. Isim fa'il apa isim maf'ul? Hah? Fi'il madhi. Oh, yakin dah. Terus. Dan hubungan di antara hal dan sahibul hal adalah waw dan dhamir. Ingat ya, enggak ada lagi nyimakers ya. Satu pun enggak ada nyimakers, enggak bisa. Mesti baca dan terjemahin. Ya, enggak ada alasan susah-susah, ini gampang. Poinul hisab semua, enggak ada nyimakers, antum terjemahin. Mesti dipaksain. Nanti juga lama-lama biasa dan jadi bisa. Ya, selama ini manja cuma dengerin artinya apa, enak banget. Kapan mau bisanya? Ya, kayak begitu sampai kiamat juga gak bisa-bisa. Dengerin, gak pernah mau terjemahin sendiri. Ya. Gak bakal bisa kayak begitu. Mesti dipaksain. Remon, baca. Remon gak ada alasan ya, belum siap. Kalau belum siap berarti pesakan. Pokoknya kalau belum siap, pesakan. Hah? Nih, saya nyuruh Remon. Aduh, ntar dulu. Semuanya kebagian, gak usah boleh coba-coba. Semuanya dapat insya Allah. Kalau gak sekarang, ntar kesempatan kedua di kiroah kita yang lain. Terus. Murtabithah bukan murtabita. Coba gimana? Ja'a Zaidun wa qad qama abuhu. Gimana terjemahnya? Zaidun datang dan loh, enggak ada yang kalau yang itu alladhi gitu. Ja'a Zaidun wa qad qama abuhu. Zaid datang dan bapaknya telah Dan dia memiliki hubungan, dan dia memiliki keterkaitan hubungan dengan menggunakan waw dan dhamir pada abu. Karena di seluruh rumah itu ada waw hadiah dan abunya itu ada abu. Hunya itu berarti kembali ke mana? Santa. Terus? Nah, ahsan itu. Mahal itu enggak usah diterjemahin. Bagus itu, mahalnya. Mahal enggak usah diterjemahin. Bikin contoh yang lain sini, Zaki, yang dengan domir saja. Robitnya cuma domir. Eh Zaki. Eh Zaki. Kalau belum bisa bikin contoh berarti belum paham. Ya. Ah, belum paham Zaki. Ayo antum, coba. Ayo, bikin contoh. Tapi belum paham berarti. Siapa yang bisa bikin contoh? Tunjuk tangan. Nah, yang robitnya hanya domir. Kalau domir dan waw gampang. Horis, bikin contoh. Ayo bikin contoh. Ukhruj ya adu Allah gitu. Ah kelamaan. Harga bikin contoh. Ukhruju kullun minku. Mana robitnya? Tanya. Tapi kalimatnya itu gimana? Mustaqim enggak? Kullun minkum. Tanwinnya iwat, iwat anil isim. Apa takdirnya? Apa? Ukhruju keluar kalian. Kullukum. Berarti taukid dong itu. Bukan jumlah. Kalau kullukum berarti taukid. Bukan jumlah berarti. Ukhruju kullu ma fil kharij lakum. Gitu misalnya. Li'anna kulla ma fil khariji lakum. Keluarlah kalian. Karena setiap ada yang ada di luar milik kalian. Berarti kum itu. Lakum, kumnya itu berarti robitnya. Ini belum bisa beri contoh, belum paham. Ini banyak yang belum paham berarti. Terus lanjut jemaah lagi Raymond. Dan dia telah mengkabit terikat dengan domis saja. Maksudnya pada waktu ini dalam tanda jawab. Terus. Lam. Yes. Berarti Z sahibul hal, ya. Keterikatan. Jumlah yang hak itu domil satir huwa, huwanya kembali ke Zaid. Niko. Liadami iwat. Kalau iwat itu pakai dod. Ya, kalau yang namanya iwat itu pakai dod yang menggantikan. Ini yang maknanya kembali. Ya, berarti gimana, Niko? Ya Adami apa? Ya Adami Audihi Niko. Ini udah ya. Udah nih kok. Yang misal rabti bil waw faqat wal jumlah ismiyah wa nahnu usbah itu. Bawahnya apaan itu? Misal robit dengan waw saja ma'al ismiyah berarti apa? Gimana Niko? Pada jumlah ismiyah. Jangan diterjemahin terlek. Ya, terus itu ma dzakarahu al-musannif. Ma-nya itu khobar dari misal. Berarti contoh pengikat dengan waw saja pada jumlah ismiyah ialah apa yang telah disebutkan oleh musannif. Karena dia khobar. Kan begitu. Ya, terus fi mahal nasab. Bahasa terjemahin mahal. Berarti adib sebagai apa itu posisinya? Niko. Katanya kan hal dari adib. Berarti hak adib sebagai apa? Pusing dia. Sebagai apa sih ini? Sohibul hal. Terus. Kembali karena dia tidak kembali kepada sahibul hal. Baik. Di sini ya. Contoh rabit dengan waw saja pada jumlah ismiyah ialah yang disebutkan oleh musannif. Wa nahnu usbah. Nanti enggak ada tuh kembali ke sahibul hal. Ya, nahnu usbah ini jumlah ya bimani nasmin hal, sahibul halnya adalah adif. Pengikatnya adalah waw saja. Ya, tidak ada madkhal. Ya. Tidak ada madkhal tempat masuk untuk apa namanya? Bagi nahnu dalam robitnya. Kenapa? Karena enggak ada kembalinya kepada sahibul hal. Terus Niko. Pada contoh dengan jumlah fi'liyah ja'a zaidun wa qad qama amrun, maka jumlah adalah hal dari Zaid dan dia dan enggak ada domir ya. Enggak ada domir. Qad qama amrun. Ya. Lihat kalimat jaa Zaidun wa qad qama amrun. Enggak ada rabitnya. Ya. Koma mau ke mana domir mustatir? Enggak ada, orang fa'ilnya amr jelas. Nah. Baik.